Tatagun alang nan sadang tabang marange kucua di ujung dahan udah mengapa cando iko lai dan uku bayang bayang antara kita jawa dedonya udah ame denan suaso lah bule ayah di pambuluah lah bule katoyo dekmu pakai mangko tadami cilge kipo tapi kini udah pakilah padu toh deulah rayu bungo kakambang sampai hati udah mandu tatagun alang nan sadang tabang marange kucua di ujung dahan udah mangaba cando iko lai dan uku bayang bayang antaro kita jawa dedonya udah ame denan suaso lah bule ayah di pambuluah lah bule katoyo dekmu pakai mangko.